wa akwabum mawdu'ah. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya. Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebelum kita menyampaikan materi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada masukan dari sebagian jamaah, karena sekarang isyaknya agak mundur ya, jam 7 lewat sekitar 14-an ya. Sehingga selesai pemaparan materi masih ada waktu 10 menit ya, 7 menit. Saya pikir itu digunakan untuk berwudu atau untuk yang ingin kamar mandi. Ternyata sebagian jamaah mengatakan banyak yang tidak ke kamar mandi, banyak yang tidak wudu, masih enggak perlu untuk wudu lagi karena belum batal. Sehingga mengusulkan supaya dimanfaatkan waktu yang 7 menit, 5 menit itu untuk tanya jawab ya. Maka nanti kita lihat kalau memang waktunya masih tersisa ya, insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu, syukur-syukur yang hubungannya dengan materi, dipersiapkan pertanyaannya. Jamaah yang kami hormati, ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di awal surat Al-Ghasyiyah ini Allah membagi manusia menjadi berapa? Menjadi dua. Manusia-manusia yang beriman dan manusia-manusia yang tidak beriman. Allah awali pembahasan tentang manusia yang tidak beriman. Allah sampaikan penampakan mereka. bagaimana kondisi mereka nanti di hari kiamat. Allah sampaikan di ayat yang kedua dan ketiga. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah golongan yang pertama ini pada hari kiamat khashi'ah, tertunduk hina, pucat, lesu. Ini golongan yang pertama. Amilatun nasibah. Mereka melakukan aktivitas yang berat sehingga membuat mereka menjadi kepayahan. Kita salah sampaikan tafsir para ulama, ada yang mengatakan ini kejadian di dunia, ada yang mengatakan ini kejadian di akhir. Malam hari ini kita akan mengupas apa balasan yang Allah sediakan untuk manusia jenis yang pertama ini. Pada pertemuan yang akan datang juga kita masih akan membahas balasan untuk manusia jenis pertama. Sehingga jangan sampai kemudian ada yang, wah ini pengajiannya kok cerita neraka terus. Ya memang saatnya lagi bicara tentang neraka. Nanti kalau sudah selesai wujuhu yawma idzin khashi'ah, nanti kita akan pindah insyaallah manusia jenis yang kedua, wujuhu yawma idzin na'imah, wajah yang berseri-seri. Nanti kalau kita sudah saatnya bicara surga, kita akan bicara surga. Sekarang memang sedang membahas tentang neraka. Sekarang sedang bahas yang serem-serem. Nanti kalau sudah saatnya bahas yang senang-senang insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang senang-senang itu. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang Allah sediakan buat manusia yang tertunduk lesu tadi. Malam ini kita akan bahas ayat keempat dan ayat kelima. Dua ayat sekaligus. Allah berfirman, tasla naran hamiyah. Ini ayat yang keempat. Mereka akan memasuki api yang sangat panas. Maksudnya neraka. Ayat berikutnya, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Kita bahas ayat yang keempat dulu. Allah berfirman, tasla naran hamiyah. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api yang sangat panas. Hamiyah itu bukan sekedar panas, tapi sangat panas sekali. Seperti apa panasnya api yang ada di dalam neraka? Digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam. Api yang kalian pakai ini. Api yang kalian pakai ini. Maksudnya api di dunia. Yang biasa dipakai oleh anak Adam. Sinten anak Adam? Kulo kali jenengan. Alias manusia. Api yang biasa kita pakai sehari-hari ini. Juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang biasa kita pakai ini hanya 1/70. Hanya 1/70 dari panasnya neraka jahannam. Berarti api yang ada di neraka jahannam itu berapa kali lipatnya? 70 kali lipatnya. Api yang kita pakai sehari-hari ini saja, kita gak akan kuat ketika kita dibakar di atasnya. Kemarin mati lampu kan? Iya. Jenengan tempatnya jenengan mati lampu gak? Mati lampu. Biasanya kalau mati lampu nyari lilin. Ketika lilin itu dinyalakan, kemudian kita taruh tangan kita di atasnya. Gak usah sampai nempel ke apinya. Gak usah sampai nempel ke apinya. Ya 1 senti sajalah. Berapa menit kita kuat? Berapa menit? Bukan menit, tapi detik. Ini baru lilin. Bukan api biru yang keluar dari gas. Bukan. Cuma lilin saja. Itu saja kita enggak kuat. Sehingga dahulu sebagian ulama itu ketika tergoda untuk berbuat maksiat, untuk tergoda untuk berbuat maksiat, maka dia pun nyalakan lilin atau sentir, kemudian dia letakkan tangannya di atas sentir tersebut. Ketika dia kepanasan, dia tarik. Ketika masih ada keinginan untuk berbuat maksiat lagi, dia taruh lagi di atasnya. Ayo, kamu pengen buat maksiat? Coba cicipi dulu ini neraka, cicipi dulu api di dunia. Sampai keinginan untuk berbuat maksiat itu lenyap. Ini mungkin bisa dipraktekkan. Ya. Jadi mereka yang sulit untuk meninggalkan maksiat, apalagi maksiat mata. Di zaman ini kan maksiat mata itu sulit sekali untuk dihindarkan dengan adanya fasilitas HP, internet, ya. Yang baik-baik ada, yang jelek-jelek juga banyak. Anda yang merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari pornografi, siapkan lilin. Setiap pengen nonton yang jelek-jelek, nyalakan lilin itu, letakkan tanganmu di atasnya. Mau kuat berapa lama? Padahal di neraka jahanam 70 kali lipatnya. Dan bukan 1 detik, 2 detik. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah ka alfi sana, seperti 1000 tahun ukuran manusia. Di dalam neraka yang hamiyah tadi, itu bukan cuma disiksa 1 menit, 2 menit. Akan tetapi seandainya disiksa 1 hari, itu sama dengan disiksa selama 1000 tahun. Bagaimana dengan orang yang disiksa di neraka 1 tahun? Berarti 360 ribu tahun. Apakah kuat? Apakah mampu untuk menanggung panasnya api neraka? Inilah api yang disiapkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disuruh sholat masih katakan, kodisit esinom, ngenteni nek wis pensiun. Disuruh mengeluarkan zakat, ah, eman-eman. Capek-capek kerja kok dia yang menikmati. Disuruh untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan perbuatan syirik. Wah, ini sudah dari dulu kayak gini kok mau ditinggalkan. Allah sampaikan, tasla naran hamiyah. Apa yang Allah persiapkan di dalam neraka yang begitu panasnya? Ayat yang kelima Allah sampaikan, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas sekali. Ainin aniyah. Aniyah itu super panas. Orang kalau pengen minum berarti dia haus. Kenapa haus? Kenapa haus? Panas. Wong kita sekarang saja mendung sedikit, kemudian kita kemeringet, panas, kita pengen minum. Wong kita cuma lari-lari keliling alun-alun jam 7, ada sedikit matahari, baru dapat berapa putaran sudah haus. Bagaimana dengan orang yang berada di dalam neraka jahanam yang ditutup rapat, alaihim narum muqsadah, ditutup rapat dengan panasnya seperti tadi 70 kali lipat panasnya api yang ada di dunia, gimana tidak haus? Kenapa mereka butuh minum? Karena mereka haus. Sebab yang kedua, karena mereka dikasih makanan dan makanan tersebut nyangkut di kerongkongannya. Kalau masalah makanan nanti kita akan bahas di ayat berikutnya. Ayat keberapa berarti? Ke-6 dan ke-7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ini kita simpen nanti buat pertemuan yang akan datang. Kenapa mereka pengen minum? Satu, karena mereka kehausan. Yang kedua, karena apa? Makanan yang Allah berikan kepada mereka nyangkut di kerongkongannya. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Muzzammil. Surat Al-Muzzammil. Surat Al-Muzzammil ini surat nomor pinten? Ustaz, pertanyaannya surat Al-Baqarah gitu loh Ustaz. Ngitungnya gampang. Al-Muzzammil. Surat berapa? Bismillah. Masya Allah. 73, betul. Apal atau ayat 12 dan 13. Ayat berapa? 12 dan 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ladayna ankala wa jahima. Sungguh kami telah persiapkan untuk manusia-manusia yang tidak beriman angkala. belenggu-belenggu yang berat. Kita bahas kemarin kan? Rantainya berapa panjangnya? 70 hasta. Suruh mikul itu. Wajahima dan neraka yang menyala-nyala. Ini ayat 12. Ayat yang ke-13. Wa ta'aman la ghussatin. Dan kami persiapkan untuk mereka makanan yang nyumbat di kerongkongan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan makanan yang nyangkut di kerongkongan syaukan. Ya'khudhu bil halqi la yadkhulu wa la yakhruj. Makanan itu adalah makanan yang berduri. Nyantol di kerongkongannya, tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dimasukkan. Mereka ingat, dulu ketika di dunia, kalau misalnya ada sesuatu yang nyantol, maka diminumi air. Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan bagaimana penghuni neraka ketika makanannya nyantol di tenggorokannya, mereka mengatakan, diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri, fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghusasa fid dunya bil ma. Ketika mereka sedang kesakitan karena duri-duri tersebut nyangkut di tenggorokan mereka, mereka ingat, oh ya, dulu ketika kita di dunia, kalau ada sesuatu yang nyantol, biasanya apa gue? Ri iwak melem. Mereka ingat, oh ya, dulu kalau lagi nyantol itu dikasih air, digelugugi air, biar masuk. Fayastasquna. Akhirnya mereka pun minta air, air, air, air. Haus, sakit. Ternyata tidak segera dikasih air. Fayu'tishuhum alfasanah. Mereka dibiarkan kesakitan dan kehausan selama 1000 tahun. Dibiarkan kesakitan, kehausan, air, air. Mereka minta, merintih, memohon, menghibah. Setelah nunggu berapa? 1000 tahun. Baru didatangkan air dari sumber yang sangat panas. Min ainin ania. Kenapa sangat panas? Kata Imam Muqatil, وَذَلِكَ أَنَّ جَهَنَّمَ تُسَعَّرُ عَلَيْهِمْ مُنْذُ يَوْمَ خُلِقَتْ إِلَى يَوْمِ يَدْخُلُونَهَا. Karena sumber air tersebut direbus di dalam neraka jahanam sejak neraka itu diciptakan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Ribuan tahun api itu dipersiapkan. Makanya Allah sampaikan ainin aniyah, dari sumber mata air yang super panas. Karena sudah dipanaskan, sudah dididihkan sejak pertama kali neraka diciptakan. Dan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Dipersiapkan untuk minum orang-orang yang sedang kehausan tersebut. Imam Muqatil mengatakan air tersebut menjijikkan. Warnanya hitam, Di bawah, di dalamnya banyak jentik-jentiknya. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, wa yusqa mimma in sadid. Penduduk neraka itu akan diberi air minuman yang terbuat atau yang mirip dengan nanah. Yatajarra'uhu, dipaksa untuk minum. Wala yakadu yusighuhu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelan cairan nanah tersebut. Al-Quran surat Ibrahim ayat 16-17. Diambillah air itu dari sumber yang sangat panas. Kata Imam Muqatil, disiapkan dari, diambilkan oleh para malaikat dengan wadah-wadah yang terbuat dari besi yang menyala. Ya. Jadi kan pernah ketika buka panci yang airnya apa? Mendidih. Itu tangan kita lewat saja sudah panas. Nah itu wadahnya itu didekatkan kemana? Ke mukanya. Kan minta air. Maka wadah itu didekatkan ke mukanya. Baru dekat mukanya saja sudah gosong muka mereka. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka minta air, maka mereka diberi air yang mendidih. Yashwil wujuh, membuat wajah mereka gosong. Baru didekatkan ke wajah. Ini surat apa tadi? Al-Kahfi. Ayat 29. Awal ayatnya, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Yang pengin beriman ya silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Yang pengin kafir ya silakan. Hidup adalah pilihan. Arab salat ya ngono, ora salat ya ngono. Mau bertauhid ya situ, mau berbuat syirik ya situ. Oh, berarti bebas Ustaz. Iya, tapi ada resikonya. Anda mengambil jalan ke sebelah kanan ada resikonya. Anda mengambil jalan ke sebelah kiri juga ada resikonya. Anda mengambil jalan yang lurus ada resikonya. Memilih jalan yang bengkak-bengkok juga ada resikonya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Akan tetapi Allah ingatkan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim neraka yang mengepung mereka dengan kematian. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ini yang tadi ayat kita baca. Orang-orang yang zalim tersebut yang tidak mau beriman, ketika mereka kehausan mereka minta air, maka mereka pun dikasih air dengan sesuatu yang mendidih, baru didekatkan ke wajahnya sudah gosong muka mereka. Tapi mereka tetap minta minum. Akhirnya dimasukkan ke mulut mereka. Kalau baru dekat saja sudah gosong, apa yang terjadi ketika masuk ke mulut? Imam Muqatil berkata, fa'idha kurribal ina'u min fihi ahraqa syatqaihi. Ketika ditempelkan ke mulutnya, maka rahangnya itu terbakar. Watanatharat anyabuhu wa adrasuhu. Maka kemudian gigi-giginya semuanya rontok. Masuk ke perut. Masuk ke perut. Bagaimana ketika masuk ke perut? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Ketika mereka dikasih minum dengan air yang mendidih, kemudian masuk ke dalam perut mereka, maka usus-usus mereka pun putus dan terpotong-potong. Mati? Mati? Dihidupkan lagi. Kehausan lagi, kasih makan lagi. Kehausan lagi, kesakitan lagi, nunggu 1000 tahun. Dikasih minum seperti itu lagi, kosong lagi mukanya. Giginya hancur mulutnya. Ususnya putus-putus lagi. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam neraka seperti itu. Maka jamaah yang kami hormati, ketika kita melihat orang kafir hidupnya di dunia, ada di antara mereka yang mewah. Gak usah iri. Ada sebagian orang mengatakan, nyong sholat kawit mien kayak gipai uripe. Lah kayak wong ratau sholat, supermarketnya gede banget. Aku kawit mien pengen mobil nganti seprene ya. Motor ya wis kawit. Tahun 70. Belum ganti-ganti. Lah itu orang gak pernah sholat. Bahkan bukan orang Islam. Gonta ganti mobil. 60 tahun, 70 tahun mereka menikmati dunia ini. Setelah itu seperti yang tadi kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yaumal qiyamah." Di hari kiamat nanti akan didatangkan manusia calon penghuni neraka yang dahulunya ketika di dunianya hidupnya paling nikmat, paling nopo nikmat, apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, makanan terenak, minuman terenak, wanita tercantik, gonta ganti bebas, rumah yang paling mewah, mobil yang paling nikmat dinaiki. Kalau ketemu jeglongan enggak kerasa. Suspensinya itu sudah ya paling top. Enggak kayak kita mobil. Duduk. Didatangkan calon penghuni neraka yang dahulu ketika di dunianya hidupnya paling nikmat. Nikmat lahiriahnya apa batiniahnya? Hah? Lahiriahnya apa batiniahnya? Lahiriah siapa? Jabane. Batiniah itu jerone. Apa nikmat yang mereka rasakan? Luarnya atau dalamnya? Luarnya. batinnya tersiksa. Ustaz tahu dari mana Ustaz? Allah sendiri yang menyampaikan itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Siapapun yang tidak ingat Allah, maka dia akan menghadapi, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Gak akan nyaman hidupnya. Walaupun mereka terlihat tertawa terbahak-bahak. Mau bukti nyata? Kisah disampaikan oleh Ustaz Nuzul Hafizahullah. Raja pop dunia. Raja pop dunia. Meninggalnya karena apa? Overdosis apa? Overdosis obat bius. Obat bius. Bukan obat tidur. Obat bius. Kenapa? Dia enggak bisa tidur kalau tidak minum obat bius. Sudah tidak mempan obat tidur. Awalnya obat tidur. Dosis paling rendah. Lama-lama enggak mempan, dinaikkan dosisnya. Lama-lama enggak mempan, naik, enggak mempan sudah, akhirnya bius. Raja pop dunia. Bukan penyanyi kafe. Bukan yang manggung di panggung-panggung kelas RT RW, bukan. Raja pop dunia yang penghasilannya gak bisa tidur. Orang gak bisa tidur itu tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya hidupnya tidak nyaman. Maka jenengan itu kalau bisa tidur nikmat atau bukan? Nikmat. Padahal ya kur nganggo kelasa. Ya. Nanti nang pengajian ya turun. Halo. Itu nikmat atau bukan? Kebablasan ya. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia lahiriahnya, Allah Nabi SAW sebutkan yusbaghu finnari sabghah, dicelupkan ke neraka sekali tok. Mungkin bahasa kita ditulakan, disuruh nyicipi neraka sebentar sekali, kemudian dikeluarin lagi. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, masih ingat dulu kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan di dunia? Mobil mewahnya, rumah megahnya, makanan haramnya, minuman haramnya, wanita cantiknya yang engkau tiduri. Masih ingat itu semuanya? Apa kata dia? Wallahi la ya Rabbi. Demi Allah wahai Rabbi, semuanya sudah terlupakan. Tidak ingat sedikit pun. Hilang, musnah kenikmatan tersebut. Hanya dengan nyicipi neraka secelupan. Lupa semuanya. Apakah kita iri dengan manusia-manusia yang seperti itu? Wallahi jamaah yang kami hormati, kenikmatan kita duduk di majelis taklim seperti ini, walaupun di luar hujan, itu demi Allah. Seandainya kita ikhlas dan amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang melupakan seluruh kesulitan yang kita hadapi saat ini. Itu hadis yang tadi itu Nabi SAW melanjutkan, wa yutabi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, Nanti di hari kiamat akan didatangkan manusia yang paling susah hidupnya, tapi dia rajin ibadah. Sakit-sakitan mungkin, parah sakitnya. Ya. Mungkin miskin. Ya. Penghasilannya kadang makan, kadang tidak. Kemudian dia dicelupkan ke surga. Sebentar sekali. Cuma nyicipi surga sebentar, kemudian dikeluarkan lagi. Lalu ditanya, gimana? Masih ingat gak dulu susah-susahnya ketika di dunia? Apa jawaban dia? La wallahi ya Rab. Tidak demi Allah. Aku tidak pernah susah ketika di dunia. Tidak pernah susah. Padahal paling susah. Ini paling susah ini. Jadi kalau jenengan itu mandan kadang mangan, kadang ora, gue urung pol. Belum apa? Belum paling susah. Ini enggak. Susah paling pol. Ketika disuruh nyicipi surga sebentar, lupa semuanya sampai dia bersumpah kepada Allah. Demi Allah wahai Rabbi, saya enggak pernah susah. Karena menikmati sedikit sekali surga. Padahal dia akan masuk ke dalam surga. Khalidina fiha abadah. Padahal dia akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Kayaknya gak ada waktu ini buat tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.